hikmah lain yang belakangan baru saya tahu, ternyata Allah Subhanahu wa taala menginginkan ujian kedewasaan untuk ikhwah ahli sunnah di Makassar dan sekitarnya. Diuji supaya yang tahu masalah bersikap sendiri, gunakan ilmu yang telah sampai. Ternyata keumumannya berada dalam kedewasaan yang sangat baik, tidak tergesa-gesa. Dan ini juga merupakan berita dari Allah Subhanahu wa taala, bushra khabarun kibar, iya, akan hasil dari dakwah kita. Ketahuilah ikhwah, di hampir setiap fitnah di seluruh Indonesia, iya, di Makassar paling tenang menghadapinya. Tidak ada yang memungkirinya. Dan ketenangan dalam menghadapi fitnah itu anugerah dari Allah, dan yang ini syaitan tidak inginkan. Karena itu Makassar terus dibina, diporak-porandakan semaksimal mungkin. Sampai sekarang kita tidak mengeluarkan bantahan. Ini sederhana aslinya. Kalau mau bantahan total, kalau mau bantahan total, puluhan ustaz di berbagai Indonesia ini, walaupun satu ustaz yang tidak berbicara, Al-Ikhwah Rahim. Yang kita tempuh sekarang, bersabar, tetap berusaha memaafkan. Saya dengar sendiri dari Ustaz Dua Karnai, mereka saya telah maafkan. Hanya permasalahan ilmiah, hal-hal yang bisa merusak dakwah, itu tidak akan dibiarkan. Kalau kelebihan apa semuanya, hal-hal yang membuat ini sudah dimaafkan. Dan disuarakan termasuk oleh Khidir bahwa Zulkarnain mazlum, Zulkarnain terdolimi, dan Zulkarnain sudah memaafkan seluruh orang yang mendolimi, katanya begitu. Ketua kecuali masalah-masalah yang terkait dengan dakwah, Zulkarnain kami tidak akan biarkan karena itu merusak dakwah. Masya Allah, tampil sebagai pahlawan jadinya. Nah, terdolimi, nah, masalah-masalah yang merusak dakwahnya tidak akan dibiarkan. Nah, padahal yang kami sampaikan kepada masyayikh itu baru sebagian dari sekian maklumat, dan itu semua murni masalah-masalah dakwah, tidak ada yang terkait dengan pribadinya dia sama sekali. Semuanya masalah dakwah. Nah, kemudian Khidir membanggakan dirinya dakwah Zulkarnain dan Ustazan bersama di Makassar, bahwa setiap kali ada fitnah, ikhwah Makassar paling tenang menghadapinya, paling dewasa, tidak seperti di Jawa dan yang lainnya. Nah, saking tenangnya, ketika fitnah Hajuriyah, murid-muridnya dikirim ke Magetan untuk belajar. Saking tidak tahunya fitnah, murid-muridnya dikirim menghafal Quran ke sana. Ketika menjelang daurah Syabil Bukhari, ya, Muhsin di Magetan mengadakan daurah Hajuriyah, ya, mengundang dua syekh ketika itu yang tidak jadi datang. Saking tenangnya, saking dewasanya tidak mengerti fitnah, Ustaz Utama Gastar datang, dibawa oleh Zulkarnain hadir ke sana, ke Ngawi. Bahkan Khidir termasuk yang mengisi di daurah itu. Inilah kedewasaan dalam menghadapi fitnah. Saking tenangnya, saking dewasa menghadapi fitnah, para ulama yang berbicara tentang fitnah Hajuriyah semuanya menyalahkan di awal fitnah Hajuriyah. Semua ulama menyalahkan Yahya al-Hajuri yang memfonis Syekh Abdullah Abdurrahman sebagai hizbi. Yang dikhilafkan ketika itu awal fitnah adalah apakah Syekh Yahya sudah pantas ditahdir atau belum. Ya, ketika itu Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Al-Wusabi satu-satunya di Yaman yang sudah mentahdir. Kemudian di mamlakah Syekh Ubaid Al-Jabir. Dan dia sudah ada tahdir sebelumnya dari Syekh Ahmad Al-Najmi. Ya. Tetapi semuanya sepakat bahwa fonis kisahnya Yahya Al-Hajuri bahwa Syadraman Ma'rifah Hizbi semuanya menyalahkan. Dzulqarnain mengatakan, menasabkan kepada sebagian duat, saya tidak melarang kalian, tidak menghalangi kalian untuk mengambil fatwa Syekh Yahya bahwa Abdullah Mar'i, Abdurrahman Mar'i Hizbi. Tetapi apa gunanya disebarkan di Indonesia? Sekarang ini motifnya siapa ini? Siapa ulama yang diikuti di antara talaufnya dia? Nah, inilah kedewasaan yang dimaksud Khidir. Nah. Baik. Sampai banyak ikhwan di sana tidak mengerti tentang fitnah turafiyah, fitnah haladiyah, fitnah hajuriyah. Nah, penjelasan-penjelasan semacam ini tidak ada di sana. Nah. Baik. Hasil jalsa dengan Syekh Rabi, tahdir Syekh Rabi, mentahdir Radia Raja, ya, disembunyikan oleh mereka. Dan sebagian asatidah yang ada di sana sekarang tersadar bahwa selama ini dia dipermainkan. Dzulqarnain hanya menjanjikan, kami akan sampaikan hasilnya dari Syekh Rabi, sampai hari ini tidak disampaikan. Dan asatidah ini yang saya maksud ini, sebagian asatidah yang saya maksud ini tersadar dan rujuk sekarang dan merasa dipermainkan selama ini oleh Dzulqarnain. Nah, barakallahu fikum. Adapun masalah-masalah pribadi yang diungkit oleh Khidir, masalah hasad lah, ya, ataupun masalah-masalah lainnya, ini sebenarnya la yastahiqqur radd, tidak pantas untuk dibantah. Tidak pantas untuk dibantah. Kalamun sakit, itu adalah ucapan yang sakit, tidak bernilai, gugur dengan sendirinya, tidak butuh ditanggapi. Itu justru mencerminkan bahwa pembicara tidak menunjukkan keilmiahan dia. Ucapan-ucapan itu, tuduhan-tuduhan itu, mungkin-mungkin masalah pribadi ini dan itu, ini hanya mengingatkan kita kembali kepada fitnah hajuriyah. Ya, hajuriyun seperti itu fitnahnya. Mengungkit pribadi orang, aib orang, kehormatan orang. Kebanyakannya dusta. Nah. Termasuk kita ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mungkin di Sulawesi Selatan ini ya masuk dalam permainan ini. Kita bertobat kepada Allah. Dan kita taraju setelah kita mendengar penjelasan para masyayikh, kita mendengar hakikat masalah itu bagaimana. Subhanallah. Kita jadi bola permainan. Ya, saya bertaubat kepada Allah. Besok, insyaAllah. Ini ya, tadi ada doa yang Allah Subhanahu Wa Taala ya beritakan di dalam Al-Quran yang kita baca oleh Imam. Allahumma aftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Ini doa betul-betul yang kita minta kepada Allah, Allah. Ya Allah, bukakanlah antara kami dan kaum kami dengan al-haq. Wa anta khairul fatihin, dan engkau adalah sebaik-baik yang membuka. Jadi hubungan terkait adalah hubungan di atas al-haq, bukan hubungan dalam tebak-tebakan itu tadi. Kita kan main tebak-tebakan ternyata semua. Terserah. Saya merasa selama ini kita dalam permainan Tebak-tebak. نسأل الله السلام والعافية. إخوانا في دين عزكم الله. Apa yang kita sampaikan tadi bahwa tercelanya zanmun tercelanya zanmun jahain itu karena membawa dampak yang sangat berbahaya. Dampak yang sangat berbahaya. Bukan cuma pada pelaku si dul wajhain ini, nah, tapi kepada umat. Umat tidak mengetahui al-haq sebenar-benarnya al-haq. Gitu. Umat tersamarkan. Umat tersamarkan. Bingung. Padahal yang namanya al-haq, dakwa ilal haq, alal haq, min awal ilal akhir, istarikh. Dari awal ke akhir itu harus terang. Terus terang. Terang terus. Bukan ini. Bukan pilih. Ya. Bukan pilih. Terang. Terang. Nah, ini yang selama ini tersembunyikan. Saya katakan wallahi tersembunyikan. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa kembali kepada sesuatu yang paham. Termasuk mungkin besok kita akan lihat bagaimana tersembunyikannya di hadapan kita selama ini yang kita tunggu-tunggu. Terkurang kita tunggu-tunggu seperti ya. Jalislah dengan Syekh Rabi di awal 2 tahun yang lalu. Apa yang terjadi? Apa yang dibicarakan? Nah, antara Ustaz Luqman Ba'adu dengan asatidah yang bersamanya, dengan kelompok yang satunya dan yang bersamanya, kita hanya dapat janji-janji. InsyaAllah kami akan bagi rekamannya. Ya. Berharap sehari, sepekan, sebulan, setahun, sampai 2 tahun. Janji. Hanya janji. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar. Akhirnya kita dapatkan rekaman itu. Kita dengarkan. Ternyata. Banyak hal yang memang mengkhawatirkan kalau orang dengar, orang tahu. Ya. Mari yang kita dengar, yang sampai kepada kita hanya ucapan. Utruku asbab al-khilas. Tinggalkan sebab-sebab perselisihan. Ya. Satu, hanya terdengar kepada kita. Istahu sofhatan jadidah. Buka lembaran baru. Yang terdengar kepada kita hanya ucapan Syekh Rabi kepada Fadl Luqman. Amsik lisanaka ya ikhwan, ala ikhwanika ya Luqman. Tahan lisanmu terhadap saudaramu wahai Luqman. Sampai di situ titik. Padahal itu baru koma. Tapi ini sampai titik yang kita dengar. Ini bukankah ini langkah salahut? Nah ini ya, jadi kita pahami, terbukalah cakrawal pikiran kita. Oh talahut itu gini. Oh cara seperti itu tadi berarti cara-cara yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Bukhari